Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar Radio Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas waktu yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa belajar bersama pada malam hari ini, terutama dalam bidang pendidikan untuk anak-anak kita. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi pertemuan yang lalu, yaitu tentang remaja. Ada apa dengan remaja? Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berada pada sesi yang kedua. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendidik, para orang tua, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam Islam tidak ada istilah remaja. Karena dalam Islam itu fase setelah anak-anak langsung dewasa. Jadi sesungguhnya bisa kita katakan bahwa remaja itu adalah pemuda yang mogol. Dalam bahasa Jawa adalah mogol. Mogol maknanya adalah segala sesuatu atau masakan yang tidak bisa matang atau masih setengah matang sehingga tidak bisa dimakan. Dimakan gak enak, dibuang pun sayang. Demikian juga remaja itu sesungguhnya adalah dia seorang pemuda tapi masih belum matang. Disebut pemuda juga dia belum dewasa, disebut anak-anak tapi ternyata fisiknya sudah dewasa. Sehingga remaja adalah fase-fase transisi, fase-fase mengambang. Maka muncullah pada remaja-remaja itu masalah-masalah. Karena apa? Karena kedewasaan yang datang terlambat pada anak-anak remaja tersebut. Namun demikian kenyataan sekarang yang kita hadapi, bahwa sebagian besar pemuda, terutama di negeri kita ini, sebagian besar mereka adalah mengalami fase remaja. Apa yang menyebabkan mereka menjadi remaja? Yaitu terlambatnya akil setelah mereka itu balig. Balig disebabkan karena perkembangan fisik, nutrisi, makanan yang sekarang diberikan kepada anak-anak kita sudah terpenuhi, bahkan sudah ditambah dengan zat-zat aditif, bumbu masak yang dari zat-zat kimia dan yang lainnya, makanan-makanan yang tidak sehat itu justru malah mempercepat balig mereka. Namun dengan pendidikan yang sekarang terlalu dominan di bidang kognitif, penanaman kesadaran, keteladanan yang kurang pada anak-anak, kemudian pelatihan kehidupan langsung ke dunia nyata yang masih kurang juga pada anak-anak, menyebabkan mereka setelah balig yang datang terlalu cepat, namun akhirnya akil mereka datang terlambat. Maka jadilah mereka remaja. Yang pada beberapa waktu yang lalu kita bahas bahwa remaja sesungguhnya adalah istilah atau makhluk asing yang datang di muka bumi ini. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang menurut kita pada remaja itu kadang-kadang kita menyebut itu adalah masalah, menyebut itu adalah kenakalan. Namun ada hal-hal tertentu yang sesungguhnya itu adalah sifat dasar dari remaja yang harusnya kita menggali itu sebagai potensi diarahkan kepada hal yang positif. Sifat-sifat itu antara lain bahwa anak remaja itu tidak mau diatur. Ketahuilah bahwa anak remaja itu sudah menjelang dewasa. Tidak ada seorang dewasa pun yang suka diatur. Itu adalah normal. Maka orang tua hendaknya membantu remaja tersebut atau anaknya yang sudah remaja itu untuk menemukan aktivitas produktif sesuai dengan potensi dia yang dia sukai, sehingga dia bersemangat dan sadar untuk mengatur dirinya sendiri. Ini salah satu sifat remaja yang tidak mau diatur. Sesungguhnya itu adalah sifat dasar. Sifat dasar dari seorang pemuda yang dia berusaha untuk ingin mengatur dirinya sendiri. Namun dalam kenyataan dia belum mampu. Oleh karena itu, tugas orang tua adalah menemukan aktivitas yang merupakan potensi dia, sehingga dia bersemangat di bidang itu dan dia akan mengatur dirinya sendiri. Kemudian sifat yang kedua yang dimiliki oleh remaja yang sesungguhnya itu adalah hal yang biasa atau normal, namun seringkali orang tua menganggap itu adalah kenakalan, yaitu remaja tidak suka lagi mengerjakan pekerjaan rumah, ya, pekerjaan rumah tangga. Dalam hal ini, ketahuilah bahwa anak remaja itu sudah lebih tertarik dengan pekerjaan sosial. Mereka oleh karena itu orang tua mendukung remaja tersebut dengan apa? Memberi tugas-tugas dalam kehidupan sosial, seperti misal bisnis keluarga. Dia sudah mulai keluar rumah untuk membantu bisnis orang tuanya, usaha orang tuanya. Dia merasa bahwa dirinya sudah dianggap dewasa oleh orang tuanya. Oleh karena itu, mereka lebih cenderung untuk bersosial, untuk suka untuk keluar rumah. Itu adalah sifat dasar dari remaja yang dia menjelang dewasa, karena orang dewasa cenderung untuk bertanggung jawab, terutama laki-laki, untuk bisa memberikan nafkah nanti kepada keluarganya, terutama dalam istrinya nanti. Nah, dalam ini, maka ya, hendaknya kita memaklumi mereka sudah tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena apa? Mereka sudah cenderung kepada sosial. Kemudian perilaku yang ketiga yang itu adalah normal bagi remaja namun sering disebut dengan kenakalan, yaitu anak remaja sudah memiliki privasi. Maka mereka kalau misal gadgetnya atau HP-nya kemudian dibuka-buka oleh orang lain, kadang-kadang dia marah. Karena apa? Ada hal tertentu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Bahkan orang tuanya sendiri pun ada hal tertentu yang tidak boleh diketahuinya. Oleh karena itu kita hendaklah memberikan penghargaan atau menghargai privasi anak-anak kita yang sudah remaja. Biarlah itu merupakan rahasia bagi dia yang mungkin tidak perlu diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, dekatlah ya dengan anak remaja. Mulailah untuk berdialog dengan dari hati ke hati, sehingga mereka akan banyak curhat, menumpahkan isi hatinya kepada orang tuanya karena kedekatan tersebut. Sehingga pemuda tersebut akan bercerita tentang hal-hal yang tersembunyi dalam dirinya, sehingga orang tuanya bisa membantu memecahkan masalah ini. Terus kemudian berikutnya, anak remaja itu suka bertingkah aneh agar eksis. Kadang perilakunya itu ada-ada saja. Ini adalah wajar karena sesungguhnya mereka itu sedang mencari jati dirinya. Maka hendaklah orang tua membantu untuk menemukan jati diri mereka. Apa sebenarnya potensi mereka? Cita-cita mereka itu apa? Orang tua membantu. Kemudian setelah potensinya ketemu, orang tua membantu memfasilitasi untuk mengembangkan cita-citanya tersebut. Ini sehingga mereka akan sibuk dengan potensinya, sehingga yang dia lakukan adalah hal yang positif. Namun apabila potensi mereka belum ketemu, bakatnya belum ketemu, gak tahu apa arahnya, maka mereka akan melakukan hal-hal yang menyimpang dengan tujuan apa? Biar mereka diakui, biar mereka punya eksistensi, mereka dianggap memiliki jati diri, padahal sebenarnya itu adalah bukan jati diri, tapi itu adalah pelampiasan. Kemudian selanjutnya, anak remaja tidak fokus. Dia masih berubah-ubah, sering berpindah-pindah bidang satu bidang yang lain. Kadangkala ditanya cita-citanya, bulan ini mengatakan ingin jadi guru, nanti bulan depan ingin jadi polisi, bulan depan nanti ingin jadi dokter, masih berubah-ubah karena kegalauan yang muncul pada dirinya. Ini adalah hal yang biak normal, ya. Karena apa? Karena mereka belum menemukan jati dirinya, sehingga mereka setiap mencoba aktivitas selalu saja cepat merasa bosan karena itu bukan bidangnya. Kemudian mencoba bidang yang lain lagi, akhirnya bosan lagi, sampai akhirnya dia menemukan sesuatu yang betul-betul dia sukai. Nah, akhirnya tidak fokusnya mereka itu karena mereka juga belum menemukan jati dirinya. Terus kemudian suka berpetualang. Anak remaja itu kadang-kadang suka kumpul-kumpul naik gunung, kemudian mereka berkemah di mana, suka sesuatu hal-hal yang menantang dan berbahaya menurut mereka, karena itu adalah kebanggaan bagi mereka. Nah, hendaklah ini orang tua tidak langsung terburu-buru untuk melarang mereka, karena itulah sifat dasar dari remaja yang kita harus memakluminya. Selama itu tidak melanggar syariat, selama itu masih dibolehkan oleh syariat, tidak mengapa kita mendukung mereka, memfasilitasi mereka dalam rangka apa, agar mereka tidak menyimpang dari perilaku-perilaku karena keremajaannya tersebut. Terus kemudian remaja itu sudah menyukai lawan jenis. Kadang-kadang kita merasa khawatir. Memang khawatir itu hal yang wajar, ya. Apabila anak kita yang sudah remaja itu suka dengan lawan jenis, sesungguhnya hal ini adalah normal. Itu pertanda bahwa fitrah seksualitasnya, fitrah gendernya itu tumbuh dengan baik. Coba bayangkan kalau dia seorang laki-laki tidak tertarik dengan wanita, dia malah tertarik dengan sesama lelaki, malah itu berbahaya sekali. Oleh karena itu, apabila anak kita merasa tertarik dengan lawan jenis, ya, kemudian apa namanya, kita harus berpikir positif bahwa itu normal, ya, bagi seseorang. Namun kemudian kita arahkan, apabila dia belum mampu, maka sarankanlah untuk berpuasa sebagaimana hadis Nabi. Kemudian apabila dia sudah mampu, sarankan untuk menikah. Ini itu ada solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian anak-anak remaja itu lebih suka berkumpul dengan teman-temannya, dengan kelompoknya, daripada berkumpul dengan keluarganya. Ketahuilah bahwa anak remaja itu pada fitrah sosialitasnya senang berjamaah. Maka berikan anak-anak remaja itu untuk berkomunitas yang produktif sesuai dengan bakat minat anak. Jadi biarlah mereka berkumpul, tapi berkumpul yang positif. Mungkin di pengajian, ikatan pemuda masjid, atau hal-hal lain yang positif, karena kecenderungan mereka itu adalah berkumpul atau berjamaah. Kemudian selanjutnya adalah seorang remaja itu suka apa, sudah memiliki keeksklusifan, ya, atau pengakuan khusus. Ketahuilah bahwa anak remaja itu menjelang dewasa itu perlu lingkungan yang eksklusif sebagai bagian dari fitrah untuk hidup lebih eksis dan beradab. Maka kenalkan, ya, anak remaja kita, atau kunjungi atau magangkan pada tokoh teladan yang menginspirasi kehidupan dan kesolehan mereka. Jadi mereka ingin tampil khusus eksklusif. Nah, tampilkan keeksklusifan mereka itu menjadi eksklusif dalam bidang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di lingkungan mereka teman-temannya adalah teman-teman yang tidak banyak mengenal tentang agama, maka magangkanlah anak-anak kita, mulazamahkan mereka kepada orang-orang alim sehingga mereka betul-betul menjadi anak-anak yang soleh, dan bisa jadi mereka eksklusif berbeda dengan teman yang lainnya, tapi eksklusif dalam kebenaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendidik, orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah antara lain sifat-sifat remaja yang sebenarnya itu adalah wajar, sifat dasar mereka. Kemudian tugas kita adalah mengarahkan sifat tersebut untuk hal-hal yang positif. Maka yang paling bijak kita lakukan terhadap anak-anak remaja adalah kita dekat dengan mereka. Jangan banyak memarahi mereka, karena mereka butuh tempat untuk mengadu. Mereka butuh tempat untuk apa namanya, orang untuk menghargai dia. Mereka butuh orang untuk mengakui keeksklusifan dia. Mereka butuh orang yang mengakui jati dirinya. Siapa lagi orang yang mereka butuhkan kalau bukan orang tua? Apabila orang tua tidak bisa mengemban peran tersebut, maka anak remaja tersebut akan mencarinya di luar rumah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, pendengar, para orang tua, pendidik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas tentang remaja yang merupakan pelengkap dari materi beberapa waktu yang lalu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Baik Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan atas penjelasan materinya yang sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini, meskipun pendek Ustaz malam hari ini Ustaz. Dan semoga kita yang menyimak dapat memahami bersama penjelasan dari pembahasan kita di kesempatan malam hari ini mengenai beberapa sifat-sifat tadi yang sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz, sifat-sifat yang ada pada remaja dan bagaimana para orang tua dalam menghadapinya. Baik, selanjutnya kini saatnya kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami, tepatnya di nomor 0895399030417, 0895399030417. Silahkan bagi keluarga Qur'ani, masih tersisa waktu yang banyak untuk Anda dapat mengirimkan pertanyaan dan akan kami ajukan kepada Al-Ustaz. Pertanyaan pertama, Ustaz, datangnya dari Afani, dari Bapak Abdul Ghani, Ustaz. Beliau bertanya, "Ustaz, dulu saya pernah menegur tetangga saya yang kalau sholat selalu membawa anaknya yang suka ramai dan lari-lari melewati shaf, dan itu sering sekali setiap hari. Saya memberi nasihat kepada orang tuanya, namun diabaikan. Akhirnya saya tegur. Setelah saya tegur, tetangga tersebut tidak berangkat ke masjid lagi, Ustadz. Apakah kejadian tersebut menjadikan saya berdosa, Ustadz? Silakan, Ustadz." Ya, jadi Bapak Abdul Ghani, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan membimbing Pak Abdul Ghani dan sekeluarga. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hambanya apabila hambanya tersebut lupa dan dipaksa. Dalam hal ini yang dilakukan oleh Pak Abdul Ghani adalah Pak Abdul Ghani tidak sengaja melakukan itu agar orang tidak datang ke masjid, justru mengharapkan lebih baik. Terus kemudian Pak Abdul Ghani tidak tahu kejadian setelah itu, karena apa, tidak tahu isi hati orang tersebut, sehingga yang dilakukan Pak Abdul Ghani menyebabkan orang tersebut tidak datang ke masjid. Berdasarkan hadis tersebut, yaitu hadis Arba'in yang ke-39, ya, itu insya Allah ta'ala tidak dosa. Namun untuk selanjutnya hendaklah Pak Abdul Ghani untuk bersilaturahim mengunjungi orang tersebut, memohon maaf dan menerangkan maksud baik dari Pak Abdul Ghani. Insya Allah ta'ala kalau itu sudah clear, sudah tabayun, ya, dijelaskan tentang maksud dari Pak Abdul Ghani, insya Allah orang tersebut akan bisa kembali ke masjid kembali. Demikian. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Bapak Abdul Ghani yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan. Selanjutnya pertanyaan kedua, datangnya dari Ibu Dewi di Sampangan. Beliau bertanya, "Assalamualaikum, Ustaz." Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya Pak Ustaz, saya adalah pengajar SMP swasta. Saya merasa miris ketika mayoritas siswa SMP di sekolahan HP-nya dipenuhi dengan video yang tidak wajar, Ustaz, atau video-video porno. Hal ini dapat saya ketahui ketika para pengajar sedang melakukan operasi berkala di sekolahan. Pertanyaan saya, bagaimana solusi dalam agama Islam untuk mengatasi ABG yang kecanduan film-film seperti hal tersebut, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, Ibu Dewi yang ada di Sampangan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ibu dan keluarga ibu dan murid-murid ibu. Jadi perlu kita ketahui, remaja terutama dalam ini yang disebutkan oleh Bu Dewi adalah anak-anak SMP. Anak-anak SMP yang sekarang ada di negeri kita ini, sebagian besar mereka sudah balig, tapi sebagian besar dari mereka belum akil. Hal ini bisa kita pahami bahwa setelah mereka balig itu, maka organ seksualitas mereka sudah berfungsi sebagaimana orang dewasa. Maka ada dorongan-dorongan seksualitas pada diri mereka yang harus ditumpahkan. Di sisi lain, mereka belum akil, sehingga menikah pun mereka belum berani, apalagi masih SMP. Karena apa? Karena mereka belum bisa memberikan nafkah, mereka belum bisa bertanggung jawab, mereka juga belum bisa bersosial sebagaimana layaknya orang dewasa. Oleh karena itu, ibarat mereka itu adalah mobil yang hanya ada pedal gas, namun tidak ada pedal remnya. Maka walau bagaimanapun mobil itu akan terus berjalan tanpa ada rem, maka akhirnya dia akan nabrak-nabrak kemana-mana. Dalam hal ini juga anak-anak SMP tersebut, dorongan seksualitas mereka besar sekali, karena apa? Mereka sudah tumbuh sempurna organ seksualitasnya, dan itu harus ditumpahkan. Karena tidak adanya aktivitas-aktivitas yang mendukung potensi mereka, sebagaimana sifat-sifat tadi yang telah disebutkan, ternyata tidak terfasilitasi dan menganggap orang tua, guru itu adalah apa yang mereka lakukan adalah penyimpangan atau kenakalan, akhirnya mereka melampiaskan kepada apa yang terpampang di depannya, yaitu video-video atau gambar-gambar pornografi. Untuk apa? Untuk melampiaskan dorongan seksualitas mereka. Apa yang harus kita lakukan? Selama ini yang dilakukan oleh kebanyakan para bapak ibu guru, yaitu dengan melakukan operasi, diperiksa. Itu tiap tahun dilakukan, namun setiap tahun juga terjadi. Bahkan membuat anak tidak jera, justru malah makan menjadi-jadi. Mereka hanya takut kepada guru, tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat adalah kita sebut guru sebagai pemadam kebakaran. Tidak pernah bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi kebakaran, namun selalu saja terjadi kebakaran kemudian dipadamkan, terjadi kebakaran lagi kemudian dipadamkan. Itu apabila kita melakukan pencegahan situs-situs atau konten-konten pornografi yang terjadi pada anak-anak hanya dengan mengandalkan operasi HP setiap bulan atau rutin setiap pekan. Ini seperti pemadam kebakaran tanpa kita mengetahui sebabnya apa. Nah, oleh karena itu di dalam Islam ini diajarkan bahwa kita bukan sebagai pemadam kebakaran, ya, tapi bagaimana mencegah kebakaran tersebut. Bagaimana kita mencegah agar anak tidak menyimpan konten-konten negatif tersebut. Antara yang pertama, kembali kepada sifat-sifat remaja tadi, untuk menumpahkan dorongan seksualitas mereka, maka ada dua hal yang perlu kita pahami dari solusi yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ma'asyara sabab manistatu aminkumul ba'ah fal yatazawwaj. Wahai para pemuda, pemuda di sini berarti orang yang sudah balig. Manistatu aminkumul ba'ah, apabila kalian sudah mampu dan lain mampu memberi nafkah, fal yatazawwaj, maka menikahlah kalian. Wa man lam yastati fa innahu lahu ahadulil basar, karena sesungguhnya dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan, wa ahsanulil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi bisaum, dan apabila kalian tidak mampu, yaitu pemuda sudah balig tapi enggak mampu nikah, ya bisa jadi karena kurang dewasa itu, karena belum bisa mencari nafkah, ya, maka baginya itu hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu menjadi tameng bagi dirinya, bisa menjadi rem tadi, rem dengan dorongan seksualitas yang begitu menggebu-gebu. Ini solusi yang diberikan oleh Nabi, dua pilihan, puasa atau menikah. Maka langkah pertama yang kita lakukan kepada para pemuda yaitu nasihatkan mereka untuk berpuasa. Puasa Daud, sehari puasa, puasa sehari tidak, begitu seterusnya, atau puasa Senin Kamis, atau puasa tengah bulan. Puasa-puasa sunnah diharapkan mereka lakukan untuk apa? Untuk mengurangi dorongan seksualitas tersebut. Ini yang pertama. Terus kemudian yang kedua, libatkan para remaja itu untuk aktif pada kegiatan-kegiatan yang positif. Maka terlebih dahulu kita temukan bakat dan minat mereka, kemana kecenderungan mereka. Setelah ketemu bakat dan minat mereka, libatkan mereka dengan kegiatan yang positif tersebut. Maka dia akan sibuk dengan kegiatan tersebut, sehingga bisa dikatakan lupa dengan dorongan seksualitas yang dia rasakan karena apa, tertumpah dalam kegiatan yang positif tersebut. Ini adalah solusi, dan hasilnya tidak begitu langsung jadi seperti membalik tangan, tapi semua adalah butuh proses, karena pendidikan itu adalah butuh proses. Namun sering sekali di antara para pendidik menginginkan sesuatu yang instan, tapi ternyata yang instan itu hanya memperbaiki bagian kulitnya saja, tidak di dalamnya. Maka kalau kulit ditutupi menjadi rapi, maka dalamnya masih busuk, maka akan busuk lagi. Nanti ditambah lagi akan busuk lagi, begitu seterusnya. Oleh karena itu, solusi yang diberikan oleh Islam yaitu menikah atau puasa, kemudian libatkan anak-anak dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Akui mereka bahwa mereka sudah dewasa. Kita harus mulai mempercayai mereka bahwa mereka adalah orang yang sudah dewasa. Terus kemudian untuk merasa bahwa mereka itu merasa dirinya dewasa, antara lain hal-hal yang perlu kita lakukan walaupun hal itu sepele. Hendaklah kita jangan memanggil mereka anak-anak lagi. Banyak sekali para guru atau pendidik di SMP yang mereka sebenarnya muridnya sudah balik-balik semua, itu sudah tidak layak disebut anak-anak, karena sudah balik itu adalah mereka sudah dewasa. Maka minimal kita panggil mereka itu saudara-saudara. Maka begitu mereka dipanggil saudara, akan merasa bahwa aku sudah besar dan aku sudah dewasa. Kalau perlu panggil mereka itu bapak-bapak dan ibu-ibu, karena mereka sudah pantas jadi bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini karena mereka apabila menikah sudah bisa punya anak, itu sebagaimana layaknya orang dewasa. Nah, itulah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Jadi kalau kita hanya sekedar melakukan operasi HP dan sebagainya, itu hanya sebatas menutupi kulit saja. Nah, oleh karena itu kembalikan kepada tuntunan Islam, yaitu kesadaran mereka, kita bangun hati mereka untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya, kerja Allah Subhanahu wa taala, dan taat dengan perintah-perintah Rasulnya, sehingga mereka betul-betul muraqabah, merasa bahwa mereka selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Maka fitrah keimanan itu penting bagi mereka, ya. Sedangkan menumbuhkan fitrah keimanan itu bukan dengan menghafal apa itu rukun iman, tapi dengan keteladanan, dengan role model, dengan dialog dari hati ke hati, dengan imaji positif bahwa sesungguhnya agama Islam itu indah, bahwa sesungguhnya agama Islam itu membahagiakan. Maka mereka apabila sudah yakin insya Allah ta'ala, kalau sudah merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Oleh karena itu, para pendidik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada namanya fitrah seksualitas dalam pendidikan anak. Perlu mungkin saya jelaskan sejenak tentang pendidikan fitrah seksualitas, sehingga tidak terjadi penyimpangan pada mereka. Mungkin kita masih merasa bersyukur apabila anak-anak remaja itu masih tertarik dengan lawan jenis, karena itu fitrah seksualitasnya normal. Yang kemudian kita mungkin menangis apabila mereka justru tertarik dengan sesama jenis. Mungkin kita melihat mereka yang wanita tampak maskulin, ya. Dia mungkin wanita tapi sepertinya penampilannya seperti kelaki-lakian, sehingga teman-temannya menjuluki dia Mas Gondrong. Karena apa? Dia wanita, rambutnya panjang, tapi ternyata tampilannya seperti laki-laki maskulin. Ini seharusnya seorang wanita itu feminin. Maka peran ibu ya untuk membuat anak perempuan feminin itu adalah tugasnya ibu. Demikian juga kita lihat kadang-kadang anak laki-laki itu feminin gitu loh. Lembut ya. Geraknya seperti gemulai kayak wanita itu. Harusnya laki-laki itu adalah maskulin. Maka peran sang ayah sangat penting ya untuk mensuplai maskulinitas terhadap anak-anaknya. Jadi kalau kita urutkan dari lahir tentang pendidikan seksualitas bagi anak, sehingga harapannya fitrahnya tumbuh dengan baik. Yang pertama, umur 0-2 tahun itu anak didekatkan dengan ibu, baik laki-laki maupun perempuan. Mengapa? Karena itu adalah masa menyusui, sehingga dekat dengan ibu. Terus kemudian setelah 2 tahun sampai 7 tahun ya, maka anak didekatkan kepada ayah dan ibu, sehingga anak itu mengetahui ternyata ada dua sosok manusia yang berbeda. Ayah seperti ini, ibu seperti ini. Maka diharapkan dia umur 3 tahun itu sudah tahu aku ini laki-laki apa perempuan. Ya, umur 3 tahun. Jangan sampai setelah dia 3 tahun itu enggak tahu dia laki-laki apa perempuan. Minimal dia tahu aku seperti ayah kalau dia laki-laki. Minimal dia menjawab aku seperti ibu kalau dia perempuan. Ini umur 3 tahun. Jadi umur 2 sampai 7 tahun didekatkan ke ayah dan ibu, sehingga mereka tahu bahwa laki-laki seperti apa, wanita seperti apa. Terus selanjutnya setelah 7 tahun sampai 10 tahun, maka anak laki-laki didekatkan ke ayah, anak perempuan didekatkan ke ibu. Tujuannya apa? Biar anak laki-laki tersebut belajar apa sih sebenarnya peran seorang laki-laki dengan melihat ayahnya. Oh, ternyata laki-laki itu bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Laki-laki itu pemimpin keluarga. Laki-laki itu penyusun visi keluarga. Kemudian anak perempuan juga akan belajar sebenarnya apa sih tugas wanita. Oh, ternyata mengurus rumah tangga, mendidik anak, mengatur rumah tangga suami dan sebagainya. Maka mereka akan belajar dari ibu mereka, terutama dalam hal ini adalah wanita. Kemudian setelah mereka 10 tahun menjelang balig, sampai balig ya, 10 tahun sampai balig, maka anak laki-laki didekatkan ke ayah, anak laki-laki didekatkan ke ibu, dan anak perempuan didekatkan ke ayah. Ini 10 sampai balig, ini masa persiapan balig ya. Jadi saya ulang lagi, masa murahakoh ini anak laki-laki dekatkan ke ibu, kemudian anak perempuan dekat ke ayah. Perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, apabila anak yang menjelang balig ini, seorang wanita, anak perempuan, dekat dengan ayahnya, kemudian ayahnya sering memujinya, kamu cantik nak, dan itu boleh dalam Islam, sering mengajak ngobrol, kemudian anak putrinya curhat ya, mungkin ada anak laki-laki yang menggoda dia, kemudian dia cerita kepada ayahnya, maka akan menjadikan bahwa ayah di situ adalah menjadi idola bagi dia. Dia tidak butuh pujian dari laki-laki lain di luar rumah, karena apa? Ayahnya sudah cukup bagi dia ya. Dia tidak butuh perhatian, tidak butuh apa namanya tempat curhat ke laki-laki lain di luar rumah, karena apa? Ayahnya sudah cukup. Maka sehingga dia tuh begitu ingin apa namanya mencari jodoh, karena menganggap begitu baik ayahnya, maka tipe laki-laki yang dia pilih adalah mirip dengan ayahnya, dalam hal ini adalah perilakunya. Maka sang ayah tidak usah repot-repot untuk memberikan kriteria-kriteria calon suami untuk anak wanitanya, karena anak wanitanya pasti akan memilih sesuai dengan kriteria ayahnya, karena melihat secara langsung dan melihat sosok ayah yang dekat dengan dia. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, banyak sekali remaja-remaja putri yang mereka itu mudah tergoda dengan laki-laki lain di luar rumah. Salah satu sebabnya mereka tidak dekat dengan ayahnya. Karena remaja itu butuh diakui. Seorang wanita remaja butuh diakui bahwa dia itu cantik. Seorang wanita remaja butuh diakui bahwa dia itu orang yang hebat, cerdas, orang yang pintar, orang yang punya jati diri dan sebagainya. Nah, itulah tugas ayah untuk mengambil tugas itu. Maka sering-seringlah ayah apabila memiliki anak putri yang remaja itu lebih dekat lagi. Ya, lebih dekat biar mereka tidak mencari ke laki-laki lain di luar. Ini salah satu antara lain sebab-sebab kenapa anak remaja putri itu mudah tergoda dengan laki-laki di luar, karena mereka tidak dekat dengan ayahnya. Hal-hal yang mereka butuhkan tidak diperoleh dari ayahnya, maka dia mencari di luar. Ini. Nah, sekarang anak laki-laki yang dekat dengan ibu, tujuannya apa? Agar anak laki-laki yang menjelang balig itu dekat dengan ibu, maka anak laki tersebut akan belajar bagaimana memperlakukan seorang wanita. Bagaimana dia memperlakukan ibunya itu nanti yang akan dia terapkan, bagaimana dia memperlakukan terhadap istrinya kelak. Sehingga dia tidak terkejut pada saat dia menikah sudah terbiasa untuk berperilaku terhadap seorang wanita, yaitu ibunya. Maka seorang laki-laki yang keras dengan wanita, tidak memahami wanita, tidak paham bagaimana mendidik wanita, bagaimana untuk mengambil hati wanita, itu antara lain disebabkan pada saat mereka menjelang balig, masa-masa murahakoh itu, laki-laki, anak laki-laki tidak dekat dengan ibunya. Maka kalau dia sudah dekat dengan ibunya, paham bagaimana memperlakukan ibunya dengan lembut, maka insya Allah ta'ala setelah dia menikah, maka dia akan memperlakukan istrinya dengan lembut juga, sebagaimana dia telah belajar memperlakukan wanita kepada ibunya. Nah, diharapkan setelah itu pendidikan seksualitas itu sesuai urutan tersebut, setelah mereka remaja itu diharapkan tidak banyak penyimpangan-penyimpangan, karena dorongan-dorongan sifat remaja mereka sudah dapat ditumpahkan dan terpenuhi di dalam rumah mereka masing-masing. Maka penting sekali peran ayah dan ibu di dalam pendidikan anak-anak di rumah. Karena sesungguhnya pendidikan yang paling utama tempatnya adalah di rumah. Sekolah itu hanya sebagai pembantu, sebagai fasilitator bagi para orang tua yang mereka, para orang tua itu mungkin sibuk mencari nafkah sehingga dititipkan ke sekolah. Namun tanggung jawab pendidikan tidak bisa didelegasikan kepada siapapun. Mereka yang menanggung tanggung jawab pendidikan adalah para orang tua masing-masing. Demikian ini jawaban dari Ibu Nur. Ini masalah Ibu Dewi ya, Ibu Dewi di Sambangan. Ini masalah yang memang hampir semua sekolah, baik itu SMP, apalagi di SMA, SMK, itu sering terjadi hal yang demikian. Dan setiap tahun pasti ada kejadian seperti ini. Maka mungkin solusi yang terbaik adalah kembali bagaimana Rasulullah SAW mendidik para remaja. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Ibu Dewi di Sampangan yang bertanya tadi dan kita semua yang mendengarkan. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan dari pertemuan kita yang lalu dan masih ada dua pertanyaan Ustadz. Kami akan bacakan dua pertanyaan di pertemuan yang lalu. Dari Bapak Ari di Semarang, beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau bertanya, apa kelebihan dan kekurangan plus minus menikahkan anak remaja di bawah usia 25 tahun? Silakan Ustadz. Iya. Bapak Ali ya di Semarang, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing Bapak Ali dan keluarga. Ini pertanyaannya adalah apa kelebihan dan kekurangan menikahkan anak di bawah 25 tahun. Maksudnya di bawah 25 tahun itu adalah setelah mereka balig tapi di bawah 25 tahun. Sedangkan perlu kita ketahui bahwa anak-anak sekarang ini baliknya lebih awal. Namun kita ambil rata-rata ya, balik anak dalam pendidikan itu kita ambil umur 15 tahun, yaitu setelah mereka itu lulus dari SMP. Nah sekarang kita bisa membayangkan saat ini apabila anak sekarang lulus SMP menikah, mungkin banyak sekali orang terkejut ini. Tapi sejatinya dulu para sahabat radhiyallahu anhum ya, seperti Usamah bin Zaid ya, itu menikah umur 15 tahun. Enggak usah jauh-jauh ke sahabat, ke kakek-kakek kita. Umur berapa mereka itu menikah? Nenek-nenek kita umur berapa mereka menikah? Mereka umur menikah mereka adalah umur belasan tahun. Karena apa? Mereka tidak mengalami masa remaja. Begitu balik mereka datang akil. Sehingga begitu balik walaupun umurnya masih belasan tahun mereka sudah dewasa. Namun karena zaman sekarang akibat pendidikan ya. Akibat pendidikan yang kurang menyeluruh kepada semua aspek, sehingga anak-anak begitu balik ternyata mereka belum akil. Nah sehingga apabila mereka menikah setelah balik di bawah 25 tahun, maka seperti dianggap anak kecil yang sedang menikah, padahal sebenarnya mereka adalah sudah dewasa. Nah perlu kita pertimbangkan di sini, kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, apabila kalian mampu maka menikahlah, walaupun dia umurnya masih 16 tahun, 17 tahun atau mungkin 18 tahun atau bahkan mungkin 15 tahun. Mampu menikahlah. Itu sabab di sini adalah orang yang sudah balig, sudah mukallaf. Itu sabab. Ya maksaro sabab itu. Wahai para pemuda, ini adalah orang-orang yang sudah balig. Apabila mampu menikah dan itu lebih baik gitu, lebih baik. Maka sesungguhnya menikahkan setelah balig di bawah 25 itu lebih baik gitu. Ya, kalau kita tanyakan kekurangannya, tidak menemukan kekurangannya karena itu adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, terus kemudian ternyata apabila tidak mampu, sebagaimana remaja sekarang, ya sudah diajarkan puasa. Ya, perintah Nabi nggak mampu puasa. Kalau nggak mampu menikah, madarat itu. Ya, bisa jadi nanti dalam mengurus keluarga tidak benar, sehingga keluarganya tidak sakinah, mawaddah, warohmah itu. Nah, jadi masalah kelebihan dan kekurangan menikah di bawah 25 tahun, apabila dia sudah mampu itu lebih baik langsung menikah. Ya dia sudah akil, sudah dewasa secara mental dan dewasa secara fisik. Namun apabila tidak mampu maka disarankan untuk berpuasa. Banyak aktivitas untuk melampiaskan dorongan seksualitas yang begitu kuat ya, yaitu dengan aktivitas-aktivitas kegiatan positif yang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Jadi masing-masing itu ada apa namanya, kalau dia mampu itu lebih baik, tapi kalau enggak mampu, maka kalau dia menikah justru makan timbul mandarot. Itu merujuk kepada sabda Nabi SAW. Demikian Pak Ali. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Bapak Ari di Semarang, dan semoga pula Bapak Ari menyimak jawaban dari Al Ustaz di malam hari ini. Baik, selanjutnya pertanyaan datangnya dari Ibu Ella di Semarang. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kepercayaan yang kita berikan kepada anak remaja tidak disalahgunakan oleh mereka? Silakan Ustaz. Iya. Tadi mungkin Ibu Ella di Semarang ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ibu dan keluarga. Kadangkala kita memberikan kepercayaan remaja tapi mereka menyalahgunakan itu, menganggap itu adalah kesempatan bagi mereka. Tidak mengetahui bahwa itu kepercayaan perlu dijaga amanahnya. Nah, ini sering terjadi pada anak-anak remaja ya. Kemudian akhirnya orang tua bersikap protektif. Ya, semua serga dicegah. Ya, sehingga mereka merasa terkekang. Satu sisi mereka ingin bebas. Akhirnya timbul masalah-masalah itu. Begitu kita pengawasannya apa namanya teledor sedikit, lepas sudah. Ini harusnya tidak seperti itu. Mereka itu seharusnya menjadi seorang yang sudah mandiri tanpa pengawasan yang begitu ketat itu. Karena mereka sudah bisa menjaga dirinya, bisa mengatur dirinya. Tapi dalam kenyataan mereka ingin bebas, tapi dalam kenyataan mereka belum mampu untuk mengatur dirinya. Menjaga dirinya saja juga enggak bisa. Nah, bagaimana agar mereka percaya? Ya, misalnya mau menjaga amanah yang kita berikan, kepercayaan yang kita berikan. Yang pertama adalah kita ketahui bahwa mereka fitrah imannya belum tumbuh atau karakter keimanan. Karena apa? Merasa bahwa tidak ada yang mengawasi dia, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dia. Nah, bagaimana menumbuhkan fitrah keimanan pada anak tersebut, pada remaja tersebut? Yaitu dengan apa? Yang pertama adalah dengan kita dekat dengan mereka. Dekat. Coba saja Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang anak didiknya atau anak-anaknya sudah pada balik ya. Kalau kita dekat dengan mereka, seolah-olah kita teman bagi mereka ya, tanpa ada kita menjaga jarak ya. Mungkin kita ngobrol dengan mereka, jangan takut tentang wibawa kita akan direndahkan mereka, tidak. Justru kalau kita dekat dengan mereka, mereka akan lebih menghargai kita. Karena apa? Kita mengakui bahwa mereka hebat, bahwa mereka sudah besar, mereka mampu, mereka kita anggap sudah memiliki tanggung jawab. Dekat dengan mereka. Namun apabila kita tidak dekat, maka amanah yang kita berikan kepada dia, dia akan khianat ya, dia salah gunakan itu. Setelah itu kemudian saking dekatnya, kemudian kita sering dialog dengan mereka, sehingga mereka betul-betul percaya dengan kita bahwa kita akan membantu mereka, bahwa kita perhatian dengan mereka, bahwa kita berempati dengan mereka. Maka setelah itu mereka akan menjaga kepercayaan tersebut ya. Karena apa? Karena kedekatan itu tadi. Jadi inti kesimpulannya, agar mereka tidak menyalahgunakan kepercayaan yang kita berikan kepada mereka, maka kita harus dekat dengan mereka. Maka penting sekali kelekatan yang membersamai anak-anak remaja itu penting sekali. Karena tanpa itu, hanya dengan proteksi-proteksi saja, dengan operasi-operasi HP saja, dengan pencegahan-pencegahan saja, batasan-batasan, ternyata itu tidak menjadikan solusi bagi permasalahan-permasalahan anak remaja. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Ibu Ella di Semarang tadi yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, datangnya dari Bapak Eko Bahtiar dari Jepara. Beliau bertanya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah cara mendidik anak-anak yang sudah balig dalam hal hubungan atau komunikasi dengan lawan jenis? Dan yang kedua, bagaimana dengan penampilan fisiknya Ustaz? Apa sebaiknya kita arahkan atau kita biarkan sesuai dengan keinginannya? Sebagai contoh, gaya rambutnya atau cara berpakaiannya. Silakan Ustaz. Ya, Bapak Eko Bahtiar yang ada di Jepara, semoga Allah menjaga Bapak Eko, keluarga dan anak-anaknya, demikian juga lembaga pendidikannya, semoga Allah jaga sehingga Bapak Eko bisa mengemban amanah yang Allah berikan kepada Bapak Eko berupa titipan-titipan anak-anak dari para orang tua. Bagaimana mendidik anak-anak yang sudah balig? Perlu kita ketahui bahwa anak yang sudah balig itu sebenarnya bukan anak lagi tapi dewasa. maka dia sudah mukallaf, ya, sudah mukallaf, yaitu pemikul beban syariat, ya, sudah diberi taklif beban syariat, maka dia berlaku sebagaimana orang dewasa yang lain. Oleh karena itu semua aturan-aturan syariat sudah berlaku pada dirinya. Apabila dia melanggar sudah dicatat dosa. Apabila dia taat maka dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagaimana mendidik mereka untuk berbicara dengan lawan jenis? Ya bagaimana aturan yang berlaku untuk orang-orang dewasa? Harus ada hijab selama itu bukan mahram. Ya. Tidak boleh berdua-duaan khulwat. Ya, karena yang ketiga adalah syaitan. Ya. Tidak boleh saling menyentuh apabila itu adalah bukan mahram, karena lebih baik kepala ini ditusuk dengan paku besi daripada menyentuh wanita yang bukan haknya. Itu perlu diberitakan kepada anak-anak yang sudah balig, ya. Pacaran tidak boleh, ya. Karena sesungguhnya dalam Islam itu tidak ada pacaran. Pacaran boleh apabila sudah menikah. Ini perlu ditegaskan kepada anak-anak yang sudah balig, karena mereka sudah dewasa. Terus kemudian perlu ditekankan kepada anak laki-laki yang sudah balig, ya, karena apa? Anak laki-laki sudah balig, orang tua sudah tidak berhak, berkewajiban. Saya ulang lagi, anak laki-laki yang sudah balig, orang tua sudah tidak berkewajiban memberi nafkah. Ya, kalau anak perempuan, orang tua tetap memberi berkewajiban memberi nafkah sampai anak perempuan tersebut menikah, maka kewajiban akan berpindah kepada suaminya. Maka kita katakan kepada anak laki-laki yang sudah balig, katakan kepadanya bahwa Anda adalah orang yang sudah memikul tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Anda sudah tidak punya hak terhadap nafkah orang tua, karena orang tuamu tidak berkewajiban kepadamu untuk memberi nafkah. Apabila kamu meminta makan bersama orang tua, itu bukan kewajiban nafkah, tapi itu adalah sedekah dari orang tua. Apabila kamu tinggal di rumah orang tuamu, sebenarnya rumah itu adalah bukan milikmu. Kamu sudah enggak punya hak, kecuali kamu di situ adalah numpang bersama orang tua. Maka hendaklah kamu tahu diri, karena kamu di situ adalah numpang makan dan numpang tidur. Nah, ini kita katakan kepada mereka yang sudah balig, anak laki-laki, biar mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka sudah dewasa. Itu antara lain untuk mempercepat akil mereka, karena mereka harusnya sudah memikul tanggung jawab. Jangan panggil mereka anak-anak, panggil mereka saudara-saudara atau bapak-bapak, ya, karena mereka sudah besar. Kalau kita panggil mereka anak-anak, selalu mereka merasa bahwa dirinya masih anak-anak, padahal mereka sudah balig, sudah mukallaf. Ini. Terus kemudian pertanyaan yang kedua dari Bapak Eko tentang penampilan mereka. Anak-anak remaja sekarang itu cenderung penampilannya itu kepada cukur, contoh rambut, ya, rambut itu kepada cukur yang kozak. Cukur kozak itu adalah kozak itu dalam bahasa Arabnya, ya, kalau dalam bahasa kerennya itu mohawk, ya, meniru kepada pemain sepak bola, ya, dari barat. Sebagian itu digundul atau ditipiskan sekali, sebagian disisakan. Itu dilarang, ya, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesungguhnya cukur kozak itu dilarang, nggak boleh. Perlu kita sampaikan hadisnya. Ini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi itu melarang cukur kozak, yaitu memotong sebagian dan membiarkan yang lain. Ini itu dalam penampilan rambut. Kemudian dalam penampilan baju dan sebagainya itu dikembalikan kepada syariat, ya. Bahwa secara asal hukum pakaian atau baju itu adalah mubah. Secara asal pakaian akan menjadi haram apabila pakaian itu menjadi pakaian suhro, yaitu dia memakai pakaian yang aneh-aneh, bahasanya siapa itu, aneh-aneh, sehingga begitu dia pakai pakaian itu semua orang memperhatikan dia karena aneh pakaiannya. Itu menjadi haram karena pakaian suhro, pakaian menjadikan orang terkenal itu. Nah, ini itu dilarang. Kemudian pakaian yang tidak menutup aurat itu juga tidak diperbolehkan. Sebagai contoh, seorang wanita, ya, itu sudah selayaknya menggunakan hijab, ya, menggunakan hijab, ya, menutup seluruh tubuhnya. Ada yang berpendapat kecuali wajah dan telapak tangan, tapi sebagian ulama yang lain mengatakan seluruh tubuhnya tertutupi. Ini adalah perbedaan pendapat. Namun yang kita tekankan di sini adalah untuk anak-anak remaja, hendaklah mereka berhijab semuanya, ya. Dan kemudian tidak menggunakan pakaian-pakaian yang ketat, karena menutup aurat ini bukan semata-mata semua tertutup tapi ketat, maka itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi hijabnya itu adalah sebagaimana hijab yang berlaku untuk orang dewasa, menutup tubuhnya dan tidak ketat dan tidak tipis, kemudian tidak mencolok warnanya sehingga menjadi perhatian orang. Nah, itu antara lain mendidik anak-anak balig itu adalah berlaku sebagaimana kita mendidik orang-orang yang sudah dewasa. Maka hukum syariat semuanya berlaku untuk orang yang sudah balig sebagaimana berlaku kepada laki-laki dewasa kaum muslimin dan muslimat. Ini demikian jawaban untuk Pak Eko, semoga bisa dipahami. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Tadi dijelaskan oleh Ustaz pakaian hijab untuk wanita, Ustaz. Kalau untuk anak remaja laki-laki bagaimana, Ustaz? Dalam hal ini kalau memilih kaos atau hem atau bagaimana, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, ini untuk pakaian laki-laki ini terlewat ya, afan. Jadi untuk laki-laki sama ya. Itu batasan aurat untuk laki-laki adalah lutut sampai pusar. Ya. Namun demikian mungkin kalau dada seorang laki-laki ditampakkan dan itu menimbulkan syahwat bagi orang yang memandangnya, maka hendaklah ditutup, ya, ditutup. Nah, terus kemudian laki-laki pun juga hendaklah tidak menggunakan pakaian yang ketat. Mungkin semuanya tertutup, ya, batasan aurat laki-laki, namun ternyata ketat, itu sama seperti tidak berpakaian. Kemudian pakai pakaian yang tipis, ya. Kemudian pakai pakaian yang tipis. Ini. Terus selanjutnya adalah anak laki-laki itu tidak menggunakan celana, sarung atau pakaian-pakaian yang turunnya dari atas, ya, jubah dan sebagainya, tidak melebihi mata kaki, ya. Karena hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa-apa yang berada di bawah mata kaki, maka itu adalah tempatnya di neraka. Oleh karena itu hendaklah kita taat, ya, dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu tidak masuk akal bagi kita, ya, walaupun akhirnya itu aneh bagi kita dan mungkin jadi celaan orang lain, tapi kalau kita karena itu dasarnya adalah cinta Rasul dan itu adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah kemuliaan bagi kita. Dan itu bagi remaja mungkin senang sekali, karena itu remaja butuh eksklusivitas, butuh sesuatu yang dia khusus, ya, punya penampilan yang eksklusif. Nah, kita arahkan mereka dengan pakaian-pakaian Islami yang mungkin eksklusif di tengah-tengah teman-teman mereka. Ini tambahan untuk pakaian laki-laki. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz atas tambahan jawabannya. Demikian, semoga dapat dimengerti oleh Bapak Eko Bahtiar di Jepara tadi yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari Ummu Arashi di Semarang. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah dengan orang tua yang masih memerlukan waktu untuk recovery dirinya, sedangkan orang tua tersebut belum bisa menemukan bakatnya dan juga bakat anak remajanya, seperti apa Ustaz? Silakan. Iya. Bapak Ibu sekalian, ya, ini Ibu Arashi, ya, dari Semarang menanyakan tentang, justru ini permasalahannya adalah di orang tua. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa sifat remaja sebenarnya bukan hanya dimiliki anak-anak yang ABG, masih SMP, SMA. Ternyata masih banyak sekali orang tua, walaupun dia umurnya sudah lebih dari 30 tahun, hampir 40 tahun, tapi ternyata akilnya belum sempurna. Ya, akilnya belum sempurna. Antara lain apa? Ya, menandakan bahwa orang tua yang akilnya belum sempurna itu yang pertama, dalam beribadah itu masih aras-arasen. Nah, itu berarti fitrah iman belum tumbuh. Ya. Masih aras-arasen, masih ugah-ugahan, ya. Merasa terpaksa sekali, itu fitrah iman belum tumbuh. Walaupun mungkin seandainya sudah semangat beribadah, tapi ternyata malas belajar, tidak inovatif untuk mengembangkan potensi dirinya. Ya, dia belajar kalau disuruh saja, ya. Kemudian untuk taklim menuntut ilmu malas sekali. Itu pertanda bahwa fitrah belajarnya enggak tumbuh. Fitrah belajar enggak tumbuh. Sehingga dia menjadi orang yang tidak bisa berkembang. Padahal menuntut ilmu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Di sini baik laki-laki maupun perempuan. Terus kemudian yang selanjutnya tanda-tanda belum datangnya akil yang ketiga adalah orang tua tersebut belum memiliki karya, masih bingung dengan potensinya, apa sebenarnya bakat saya. Ini sebenarnya adalah tanda-tanda belum datangnya akil. Karena sesungguhnya orang yang sudah akil, yaitu orang yang sudah balig, kemudian dia sudah tunduk, taat, patuh, beribadah kepada Allah, inovatif ya untuk mengembangkan dirinya, pembelajar yang hebat. Kemudian yang ketiga adalah dia sudah memiliki karya, sudah memiliki peran spesifik, sudah menemukan bakat saya apa, peran saya yang cocok untuk diri saya untuk bermanfaat bagi orang lain itu apa. Maka itu bisa dikatakan orang tersebut sudah akil. Namun dalam kenyataan ternyata tidak semua orang tua memiliki tiga sifat tersebut. Ya, ya, tidak setiap orang tua tiga-tiganya fitrah tersebut tidak semuanya tumbuh. Ya, ada yang tumbuh hanya dua, hanya satu, bahkan ada yang tidak tumbuh semuanya. Nah, bagaimana agar mengakilkan orang tua? Karena orang tua itu sudah enggak ada pendidiknya lagi. Kalau mungkin anak ingin diakilkan, orang tua berperan. Tapi sekarang orang tua untuk mengakilkan dirinya, yaitu dalam hal ini adalah merecovery dirinya, yaitu dengan melakukan tazkiyatun nafas. Itu yang dilakukan, yaitu mensucikan jiwa, membersihkan diri sendiri. Itu yang dilakukan. Dalam tazkiyatun nafas, hal yang paling utama dalam hal ini adalah muhasabah, yaitu introspeksi diri atau mengoreksi diri sendiri. Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, pendapat beliau mengatakan seseorang yang melakukan muhasabah hendaklah sebelum mereka tidur itu untuk merenung sejenak, untuk duduk sejenak merenung apa yang telah dia lakukan, ya. Bisa jadi apa yang saya lakukan itu salah. Oleh karena itu segera bertobat sebelum kamu tidur. Maka seandainya dia sudah bertobat sebelum tidur, sudah muhasabah, memperbaiki diri sendiri, mohon ampun kepada Allah, maka apabila dia tertidur terus kemudian ternyata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terbangun dan dia meninggal dunia, maka dia dalam kondisi meninggal dunia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini itu metode yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim dan banyak ulama-ulama lain yang menyebutkan tentang metode-metode muhasabah. Nah, jadi intinya adalah itu. Kemudian setelah itu kita banyak merenung, ya. Maka tidak ada salahnya dalam hal ini orang tua yang ternyata terus mengakui bahwa anaknya yang masih remaja ternyata itu adalah sebab kelalaian orang tuanya dalam mendidiknya. Maka tidak mengapa, dan itu dianjurkan orang tua untuk minta maaf kepada anaknya, dan itu efeknya sangat luar biasa. Seorang tua minta maaf kepada anaknya yang masih remaja, maka anak remaja itu merasa betul-betul dihargai, ya. Dan insya Allah ta'ala anak remaja tersebut itu pun juga akan merasa apabila dia salah akan segera minta maaf kepada orang tuanya, karena dia melihat contoh dari orang tua yang baik tersebut. Terus kemudian memaafkan masa lalu, ya. Hal-hal yang terjadi pada masa lalu mungkin pada saat kita dididik orang tua dulu keras sekali, kemudian tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan pendidikan yang dicontohkan oleh Nabi, sehingga metode yang dulu salah dari orang tua kita turunkan kembali copy paste kepada anak-anak kita. Maka sudahlah, yang lalu biar berlalu. Kita memaafkan apa yang terjadi pada masa lalu, kemudian kita merubah hari ini dan masa yang akan datang. Insya Allah ta'ala dengan melakukan tazkiyatun nafas ini, kemudian lambat laun kita akan menemukan juga apa sebenarnya potensi diri kita, bakat kita. Sesungguhnya bakat itu yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, ya, itu tidak menggunakan alat yang macam-macam. Saat ini itu banyak sekali, ya, para praktisi pemetaan bakat itu dengan berbagai cara. Ada yang namanya MBTI, ya, dengan mengisi kuesioner maka akan terjawab bahwa Anda adalah ini. Kemudian ada yang menggunakan sidik jari, ya, nanti akan ketahuan dengan sidik jari itu maka akan ketahuan bakatnya apa, ya. Ada yang menggunakan apa namanya talent mapping, ya, dengan mengisi kuesioner dan sebagainya maka akan ketemu bakatnya ini, dan berbagai macam metode-metode yang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kemampuan kepada setiap manusia untuk mengenal dirinya, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirum tubsirun, dan di dalam diri kalian apakah kalian tidak melihat, memperhatikan itu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengenal diri kita sendiri, ya, untuk menemukan bakat kita sendiri. Karena Allah SWT juga bersabda, kul kul ya'malu ala sakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ada sabila. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya setiap orang itu akan beramal sesuai sakilah. Sakilah itu adalah bawaan dari lahir, padahal bawaan dari lahir itu adalah bakat, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kulun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berperan sebagai seorang yang apa namanya mengerjakan sawah sebagai petani, maka kita akan dimudahkan di situ karena kita senang. Nah, maka di dalam pendidikan karakter nabawiyah ini kita memiliki tiga rumus, ya, memiliki rumus untuk mengetahui apakah itu bakat kita atau tidak. Yaitu yang pertama, apabila kita melakukan aktivitas, ya, apapun aktivitasnya kita itu suka, itu yang pertama, ya. Terus kemudian yang kita lakukan itu kita itu bisa melakukan dan hasilnya bagus, bisa, ya. Kemudian yang ketiga, yaitu yang kita lakukan itu ada manfaatnya. Manfaat ini ukurannya adalah syariat, ya. Apabila seseorang memiliki bakat, ternyata bakat tersebut melanggar syariat, berarti itu enggak bermanfaat dan itu bukan bakat dalam Islam, ya. Ukurannya di situ. Maka kalau ada orang menanyakan, seseorang memiliki bakat, misal bakatnya pintar sekali berjudi, nah maka itu bukan bakat, karena apa? Enggak ada manfaat. Mungkin dia suka, bisa, tapi ternyata enggak bermanfaat itu, ya. Jadi suka, bisa, dan berguna itu kita ukur pada setiap aktivitas kita. Maka galilah bakat tersebut, karena bakat itu letaknya berada di jiwa. Bakat itu berada dalam jiwa karena bakat itu adalah sifat. Maka untuk menggali bakat itu dengan apa? Bukan dengan melihat saja, bukan dengan merenung saja. Menggali bakat itu adalah dengan memperbanyak ragam aktivitas. Kita akan tahu bahwa itu bakat apabila kita telah mencoba aktivitas tersebut. Tapi kalau orang yang aktivisnya monoton, maka akan kesulitan untuk menemukan bakatnya. Maka untuk menemukan bakat kita sebagai orang tua, ya, perbanyaklah aktivitas yang beragam, jangan monoton atau satu bidang saja. Nanti akan ketahuan mana yang kita suka, mana yang kita bisa, dan mana yang bermanfaat. Demikian juga terhadap anak-anak kita yang sudah remaja, ya, belum ketemu bakatnya, ya, kita perhatikan aktivitas mereka. Kita libatkan mereka dengan beragam aktivitas, maka akan ketahuan mana yang dia suka, mana yang dia bisa, dan mana yang bermanfaat. Maka apabila tiga-tiganya itu memenuhi dalam setiap aktivitas, maka itu adalah bakat. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian Umu Arashi di Semarang, semoga dapat dipahami oleh kita semua yang bertanya. Ustaz, masih ada 3 pertanyaan, apakah kita cukupkan atau bagaimana Ustaz? Sekalian aja gak apa-apa. Baik, ya, karena ini sesi terakhir untuk remaja. Baik Ustaz, 3 pertanyaan terakhir Ustaz. Yang pertama, datangnya dari Umu Abi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sering sekali gregetan melihat anak-anak ABG yang nongkrong dan berbuat tidak baik di jam sekolah atau malam hari. Terkadang saya mengusir mereka di lingkungan dekat rumah saya. Sebenarnya bagaimana Ustaz seharusnya? Seperti contoh, kalau sudah kelewat misalnya, sudah malam, ada anak muda-mudi yang masih berbuat demikian, sampai saya ancam tak telpon ke polisi. Demikian Ustaz, bagaimana sebenarnya menyikapi anak-anak yang seperti tadi Ustaz? Ya, Umu Abi yang ada di Semarang, ya. Jadi apabila kita melihat para remaja ABG yang nongkrong, kemudian kita mengancam mereka, melaporkan polisi, melaporkan orang tuanya, itu masih kategori pendidik pemadam kebakaran. Seharusnya, walaupun itu mungkin bisa dilakukan, gak apa-apa untuk apa namanya solusi sementara biar tidak terjadi yang lebih parah. Nah, seharusnya masalah remaja ini adalah masalah yang sangat kompleks, melibatkan semua bagian masyarakat, melibatkan sekolah, terutama dalam ini adalah melibatkan orang tua, melibatkan lingkungan rumah, melibatkan lingkungan masjid, RT, RW dan semuanya terlibat. Karena sesungguhnya pendidikan itu melibatkan banyak orang. Karena ada pepatah, ini pepatah Afrika, ya, untuk mendidik satu anak itu membutuhkan orang satu kampung. Memang betul pendidikan itu luar biasa beratnya, karena itu adalah modal dasar sebuah bangsa, yaitu pendidikan. Karena apa? Setelah mereka jadi, maka dia akan menjadi tulang punggung bangsa dan bermanfaat bagi bangsa. Jadi yang perlu dilakukan tadi, untuk sementara tidak mengapa kita menegur, tapi itu masih sebatas memperbaiki kulit. Maka seyogianya kita bersemangat mendakwahkan tentang pendidikan anak yang sebenarnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Itu yang bisa kita lakukan. Walaupun mungkin hasilnya belum kita bisa kita lihat saat ini, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat semua amal perbuatan kita nanti menjadi jariah karena kita memberikan ilmu yang bermanfaat. Sesungguhnya pendidikan itu tidak bisa dilihat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena pendidikan sejatinya itu bisa dilihat rata-rata setelah 10 tahun atau bahkan setelah anak itu balig. Prosesnya panjang sekali, ya, prosesnya panjang. Sehingga di dalam kurikulum pendidikan itu adanya revisi kurikulum, ya ini yang saya tahu, ya, itu dilakukan setelah 10 tahun. Kita lihat perjalanan kurikulum pendidikan nasional di Indonesia ini sejak tahun 75, kemudian muncul kurikulum 84, ya, kemudian kurikulum 94, itu 10 tahun baru revisi. Karena apa? Karena pendidikan itu butuh jangka panjang untuk melakukan perbaikan. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi masalah remaja ini bukan seperti membalik telapak tangan, atau istilahnya bukan pekerjaan yang instan segera bisa dilihat seperti memperbaiki benda mati. Namun semuanya adalah butuh proses dan butuh waktu yang panjang. Negara-negara maju seperti Finlandia untuk mengubah pendidikan butuh waktu 40 tahun sehingga baru tampak hasilnya. Maka oleh karena itu, kapan lagi kalau kita tidak memulai sekarang? Karena nanti waktunya panjang sekali. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, ya, para penggerak pendidikan itu adalah sebagai pionir. Karena barang siapa yang mengajarkan hal-hal yang baik, ya, maka dia akan mendapatkan pahala apabila ada orang yang mengikutinya. Sebagaimana pahala orang yang mengikuti tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ini adalah keutamaan dari pionir atau pelopor. Nah, oleh karena itu, ringkasnya dari pertanyaan Ummu Abi tadi, jadi enggak apa-apa kita sementara mengatasi itu, tapi sementara kita meyakini sementara, tapi untuk lebih mencegah itu sudah melibatkan kepada banyak hal, ya. Maka kita berusaha untuk mendakwahkan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya pendidikan menurut Islam. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Ya, dari Ummu Abi, beliau mengatakan kalau hal tersebut dilakukan karena ada dari bapak polisi atau kepolisian desa diminta agar setiap warga dari masyarakat ikut turun peran aktif. Jikalau ada kenakalan remaja harus dilaporkan. Begitu Ustaz dari Ummu Abi. Baik, pertanyaan selanjutnya datangnya dari Telegram, dari Busri di Semarang. Beliau bertanya, Masya Allah ini Busri penggemar Radio Mutiara Quran Ustaz, pendengar setia kita. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana cara menjelaskan ke anak kalau sifat dan karakter sosok bapak yang keras dan kaku supaya jangan dicontohnya? Bagaimana Ustaz dengan hal tersebut? Ya, Busri yang ada di Semarang, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Busri dan keluarga, selalu membimbingnya kepada jalan yang benar. Perlu kita ketahui bahwa peran ayah dan ibu di dalam pendidikan anak itu berbeda. Sebagaimana telah pernah kita sebutkan bahwa ayah itu adalah sebagai, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu the king of tiga, bahasa kita itu raja tiga. Maka ayah adalah suplai maskulinitas, sifat tegas, sifat jantan tanggung jawab, itu adalah dari ayah. Maka seandainya ayah mungkin bersifat tegas, tapi dalam hal ini ayah masih perhatian kepada anak. Ayah bersifat keras, namun dalam ini masih karena apa, dalam rangka kasih sayang kepada anak. apabila anak tersebut sudah menjelang balig atau sudah balig, maka itu tidak mengapa. Karena anak yang sudah balig atau menjelang balig butuh ketegasan dari orang tua, karena itu waktunya untuk raja tega. Namun untuk anak-anak yang masih kecil, anaknya masih di bawah 7 tahun, maka butuh kelembutan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan kata jangan kepada anak-anak yang masih balita. Ya, apa yang mereka inginkan dituruti sampai cucunya naik di punggung beliau. Ketika beliau imam saja ditunggu sampai anak tersebut turun dengan sendirinya. Nabi tidak melarang. Ada anak yang menangis, tidak pernah Nabi melarang anak menangis. Justru malah Nabi memperpendek sholatnya. Ada anak yang datang berlari-lari menuju ke mimbar beliau pada saat beliau khutbah, maka beliau menyambutnya. Itulah perlakuan terhadap anak kecil, maka butuh kelembutan. Maka orang tua yang sikapnya keras, kasar, maka hendaklah untuk lembut kepada anak-anak yang masih kecil. Perlakukan anak keras dan kasar pada saat mereka, tepat untuk mereka. Dalam hal ini adalah mereka setelah mereka balig, ya, atau menjelang balig. Namun untuk yang masih kecil-kecil, hendaklah orang tua atau ayah itu lemah lembut. Terus kemudian bagaimana untuk ibu? Nah, ibu itu adalah sebagai pembasuh luka dalam pendidikan anak-anak akil balig. Mungkin ayah tegas dengan anak yang sudah balig, kamu itu sudah dewasa, ngapain kamu masih minta makan sama bapak? Itu tegas dan itu benar oleh ayah itu untuk mendidik biar anak itu cepat akil dan dewasa itu. Maka anak itu akan merasa sakit hati, atau mungkin dalam tanda kutip sakit hati, merasa kayak ditendang oleh ayahnya. Maka apa yang dilakukan, jangan sampai anak itu keluar. Maka jadikanlah ibu itu sebagai pembasuh luka bagi anaknya. Maka anak akan datang kepada ibunya, akan mengeluh, ya, tentang perlakuan ayahnya. Maka ibu menghibur, ya, bahwa sesungguhnya ayahnya itu niatnya adalah baik. Nah, maka setelah itu berikan kepada ayahnya lagi, biar ditendang lagi. Kemudian kembali lagi pada ibunya, dan ibu menjadi pembasuh luka. Itulah cara untuk mengakilkan anak, yaitu dengan raja tiga, dan itu peran ayah dan ibu sebagai pembasuh luka. Namun untuk anak kecil yang masih balita di bawah 7 tahun, maka baik ayah maupun ibu hendaklah berlemah lembut kepada anak, tuntaskan ego mereka. Demikian. Baik, Ustaz, tadi pertanyaannya bagaimana cara menjelaskan ke anak jika contoh bapak yang keras jangan dicontoh. Apakah benar, Ustaz, hal demikian, menjelaskan ke anaknya? Perlu kita ketahui bahwa walaupun orang tua salah, ya, misal yang salah adalah bapaknya, jangan sampai ibu itu menyalahkan orang tua. Hendaklah sang ibu menasihatkan kepada orang tua, biar ayahnya, ya, menasihatkan kepada ayahnya, yaitu ayahnya anak, biar ayahnya sendiri yang minta maaf. Itu akan lebih dihargai oleh anak. Namun apabila ibu kemudian menyalah-nyalahkan ayahnya, ya, menyalahkan ayahnya anak-anak, maka itu akan menjadi semacam permusuhan anak kepada ayahnya, karena ada yang membela, yaitu ibunya. Jadi hendaklah kesalahan pasangan kita, ya, baik itu ayah maupun ibu, jangan kita bicarakan kepada anak. Kita bicarakan antar pasangan. Kemudian biarlah masing-masing minta maaf kepada anaknya, dan itu lebih baik. Demikian. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Bu Sri di Semarang tadi yang bertanya, dan kita semua yang mendengarkan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dua pertanyaan, Ustaz. Ini terakhir, Ustaz, karena ada pertanyaan satu lagi yang masuk ini. Yang yang pertama dari hamba Allah di Tanjung Mas, beliau bertanya, Ustaz, bagaimana jika saya terus menyimpan dendam dengan bapak saya yang keras dan membabi buta ketika dahulu menghajar saya dalam mendidik saya, sehingga masa kecil dan muda saya terampas, Ustaz. Sulit sekali melupakan masa-masa pahit itu, Ustaz. Bagaimana cara memaafkan dan melupakan kesalahan atau dosa orang tua saya, Ustaz? Mohon minta tolong beri nasihat yang tepat untuk saya, Ustaz. Itu pertanyaan yang pertama dari hamba Allah di Tanjung Mas. Yang kedua datangnya dari Ummu Hasna di Semarang. Beliau bertanya, bagaimana hukum menitipkan anak ke tetangga yang non muslim untuk ditinggal bekerja? Silakan, Ustaz. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, ya, dari hamba Allah di Tanah Mas, Tanjung Mas, ya. Sering terjadi kepada kita yang walaupun kita sudah jadi orang tua, itu masih ada dendam terhadap perilaku orang tuanya dulu yang begitu keras. Itu ternyata tidak sedikit, orang tua yang mengalami hal demikian, kemudian yang memperparah dendam itu kemudian dilampiaskan kepada anak-anaknya. Beginilah dulu ayah saya mendidik saya, maka sekarang saya mendidik kalian seperti ini. Inilah yang disebut dengan pola asuh turun-temurun. Ya, pola asuh warisan yang ternyata tidak dibenarkan. Oleh karena itu pola asuh tersebut harus dipangkas. Harus dipangkas sehingga tidak menurun kepada anak kita. Karena apa? Kalau itu tidak kita pangkas, kemudian kita turunkan kepada anak kita pun juga akan merasa dendam kepada kita, dan dia akan melampiaskan kepada cucu kita nanti, dan begitu seterusnya. Maka pemutus pola asuh warisan itu dengan cara apa? Yaitu tazkiyatun nafas. Sebagaimana saya sebutkan tadi, yaitu dengan penyucian jiwa. Salah satu dari penyucian jiwa dengan kasus seperti ini, hendaklah kita berusaha memaafkan. Walau bagaimanapun, sejahat apapun orang tua kita, itu adalah orang tua kita, kita wajib berbakti kepadanya. Maka tidak layak kita memasang dendam kepada mereka. Bahkan seandainya ada orang tua yang non-muslim pun, kita juga harus berbuat santun kepada mereka. Kita memaafkan mereka. Oleh karena itu, agar kita bisa memaafkan, maka banyaklah untuk merenung, menyucikan jiwa kita, ya. Cobalah ikhwah untuk atau bapak untuk banyak membaca tentang tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Di situ akan menemukan bagaimana cara menyucikan jiwa kita sehingga rasa dendam tersebut hilang. Berusahalah untuk memaafkan masa lalu. Masa lalu biar masa lalu, dan itu butuh proses. Ya, butuh proses berulang-ulang. Mungkin kita perlu tengah-tengah malam bangun, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat tahajud kita untuk membersihkan hati kita, untuk membuat hati kita menjadi lembut, untuk mudah memaafkan, apalagi itu adalah orang tua kita sendiri. Tentu saja tidak layak seorang anak memasang dendam kepada orang tuanya. Hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sarankan, ya, untuk menghilangkan luka lama akibat dari pendidikan orang tua yang keras. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau menitipkan anak di tetangga yang non muslim? Perlu ketahui bahwa anak, terutama dalam hal ini anak yang dititipkan, pasti masih balita insyaallah taala, itu masih kecil. Padahal perlu kita ketahui bahwa anak yang masih balita itu adalah masa emas penumbuhan fitrah atau karakter keimanan. Keimanan akan dikuatkan, akidah dikuatkan pada masa usia-usia itu. Maka sangat dikhawatirkan apabila kita banyak menitipkan anak kita kepada orang yang akidahnya tidak benar, maka khawatir anak kita itu akan merekam akidah-akidah yang tidak benar tersebut, baik itu berupa perbuatan yang dia lihat, baik itu ucapan yang dia dengar, sehingga dia akan meyakini terhadap apa yang dia lihat. Perlu diketahui bahwa anak yang masih balita itu atau di bawah 7 tahun itu otak kanan sedang terbuka lebar. Alam bawah sadarnya terbuka lebar. Semua perkataan-perkataan yang gaib, semua perkataan-perkataan yang fiktif itu nyata bagi dia. Mengapa anak-anak kecil suka dengan film-film kartun yang sifatnya adalah kepahlawanan walaupun itu gak masuk akal? Karena mereka itu alam bawah sadarnya terbuka lebar. Itulah kesempatan kita seharusnya untuk bercerita tentang kehebatan Allah. Maha besar Allah kita ceritakan kepada anak, maha sayangnya Allah kita ceritakan kepada anak pada usia itu. Karena itu akan terekam melalui alam bawah sadar dia, dan dia akan teringat sampai dia dewasa. Harapannya dia akan beriman seumur hidupnya. Maka sebaiknya untuk anak-anak yang masa emas penumbuhan fitrah keimanan atau karakter iman itu tidak dititipkan kepada orang yang akidahnya tidak benar, karena dikhawatirkan itu akan terhitam kepada anak-anak kita. Namun apabila anak itu sudah besar, dan sepertinya kalau sudah besar tidak dititipkan lagi, ya, mereka sudah tumbuh keimanannya, maka dia akan bisa menfilter. Tapi untuk anak-anak kecil semuanya akan direkam. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan pertanyaan terakhir tadi dari Umu Hasna, semoga dapat dimengerti oleh kita semua. Silakan Ustaz untuk dilanjutkan di sesi kesimpulan singkatnya Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, memang masalah remaja itu memprihatinkan untuk saat ini. Terjadinya tawuran, terjadinya vandalisme, coret-coret di tepi jalan, perusakan-perusakan fasilitas umum, adanya pang, adanya pelecehan seksual, seks bebas dan sebagainya. Kalau kita lihat siapakah mereka pelakunya? mereka adalah orang-orang yang sudah balig namun mereka belum akil. Dalam hal ini adalah remaja. Karena kata remaja itu sangat dekat sekali dengan kata kenakalan. Akhirnya kata kenakalan remaja sangat familiar di telinga kita. Untuk mengatasi hal ini bukanlah hal yang sepele. Ini adalah akibat dari pendidikan bisa jadi 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Kemudian baru sekarang ada efek. Oleh karena itu, para pendidik, para orang tua, para pendengar semuanya, mulailah dari sekarang. Kita belajar dan belajar lagi tentang pendidikan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik generasi terbaik, yaitu sahabat radhiyallahu anhum. Itulah yang perlu kita contoh. Kita tidak usah lari kemana-mana, tidak usah lari ke negeri barat, tidak usah kemana-mana lagi. Karena sesungguhnya di dalam Islam ada sosok contoh guru terbaik, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tetaplah kita selalu belajar, belajar, dan belajar. Sesungguhnya mendidik anak itu adalah ilmu, butuh ilmu. Oleh karena itu, tetaplah untuk selalu bergabung dengan majelis-majelis ilmu, dalam hal ini terutama dalam pendidikan anak, karena itulah metode yang terbaik, langkah awal yang kita lakukan untuk memperbaiki generasi ini. Harapan kita mungkin ke depan, 20 tahun ke depan, mungkin bisa jadi di antara kita sudah meninggal dunia. Namun itu tidak akan sia-sia, karena bisa jadi itu jadi amal jariah bagi kita, yaitu ilmu bermanfaat. Oleh karena itu, kepada para pendengar, orang tua dan pendidik, saya berwasiat, marilah kita perbaiki generasi kita. Kita tingkatkan peran kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak di rumah. Walaupun mereka bersekolah, namun kita efektifkan pada saat mereka di rumah. Jangan kita pasrahkan total kepada sekolah, karena tanggung jawab itu bukan pada sekolah, tapi tanggung jawab pendidikan ada pada orang tua masing-masing. Karena besok yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang tuanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dalam hadis tersebut disebutkan warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki, dalam hal ini adalah seorang ayah, dia adalah pemimpin bagi keluarganya dan besok itu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita, dalam hal ini adalah ibu, dia adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan kelak dia akan ditanya tentang kepemimpinannya tersebut. Inilah peran ayah dan peran ibu, dan besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pendidikan anak-anaknya. Sahabat Ibnu Umar mengatakan, "Adib ibnak fa innaka mas'ulun anhu yaumal qiyamah. Madza adabtah wa madza alamtah?" Didiklah anakmu, karena engkau akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Apa yang engkau didikkan kepada anakmu dan apa yang engkau ajarkan kepada anakmu. Inilah pendidikan. Kita kembalikan kepada hakikat pendidikan yang sebenarnya, bahwa tanggung jawab pendidikan adalah berada di pundak orang tua masing-masing. Salah satu sebab di antara kenapa sekarang muncul remaja, antara lain tanggung jawab pendidikan diserahkan kepada lembaga, seolah-olah orang tua berlepas diri. Ya, semua tanggung jawab diberikan kepada sekolah atau lembaga tempat anak kita belajar. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada ajaran Islam secara kafah. Kafah dalam ini termasuk dalam hal ini adalah dalam hal pendidikan. Ambil semua yang apa diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun mungkin berat kita rasakan untuk menerapkan apa yang disabdakan Nabi. Mudah-mudahan itu berkah bagi kita dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktunya bertambah panjang, agak molor karena ini adalah sesi terakhir bagi pembahasan remaja. Dan sepertinya masalah remaja ini adalah masalah yang sedang kita hadapi saat ini dan masalah menjadi masalah bangsa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dalam mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita betul-betul menjadi generasi, menjadi seorang hamba atau pribadi yang betul-betul menjadi penopang, menjadi tulang punggung bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa menjadi bangkit kembali, sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang gemah lipah roh jinawi. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi dan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Kemudian saya serahkan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.